hujan gerimis kemari, turun tercara sasari. Langit nu kacida cahar, gerimis ngadadak datang. Ngecrek lila kara adna, jika nu nepikan deja, meren eta kila-kila, tandarek ngeclak cisoca. Cekuanci ninggang mangsana, ninggakeun salalamina. Duh, geuning buktina, anjeunan karila jadi cirina ngan saukur tua ngajajap salalamina carita jadi kecak na cisoca ni. Ngecrek lila kara adna, jika nu nepikeun beja, meureun eta kila-kila, tandarek ngecak cisoca. Salamina, panjenan karilayona. Kutunggu jadi ciri jajab salamina carita jadi kecak naci socak.